Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam ini kita mendapatkan nikmat dimudahkannya bisa kembali ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pula di masa-masa yang akan datang. Amin. Kita lanjutkan dalam pembahasan kita, masuk pada nomor yang ke-462. Arbomiyah Isnani Wasitun. Qala, kita ulas kembali atau baca ulang di depan. Qala Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal rahimahullah, kataba rajulun ila Abi Abdillah kitaban yasta'zinuhu fihi ay yad'a kitaban yashrahu fihi radd 'ala ahli al-bid'i wa yahdhura ma ahli al-kalam fayunadhiruhum wa yahtaju bi 'alayhim. فكتب لي أبو عبد الله بركاته حنبل بن إسحاق. Dulu pernah ada seorang laki-laki menulis surat kepada Imam Ahmad ibn Hanbal yang isinya meminta izin untuk laki-laki ini akan menulis sebuah buku, ya, meminta kepada Imam Ahmad juga bantuannya. Akan dibikin sebuah buku yang menerangkan tentang debat, perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Al-Bid'ah, untuk kemudian ditulis dalam buku tersebut. Misal seperti dia sang penulis atau meminta kepada Imam Ahmad datang kepada Ahlul Kalam, fayunadhiruhum, mendebat mereka, membantah mereka. Untuk kemudian hasil dari perdebatan itu akan ditulis dalam sebuah kitab tertentu. Apakah Imam Ahmad menyetujui yang seperti ini? Yang seperti ini berarti apa? Akan mengalami sekian banyak perdebatan melawan ini, melawan itu. Debat ini, debat itu. Untuk kemudian bisa dibukukan. Apakah hal ini, kaum muslimin, Imam Ahmad menyetujuinya? Apa yang direncanakan oleh orang tersebut? Perdebatan demi perdebatan dilakukan melawan ahlul kalam, al-bid'ah, ahlu syahwat, ahlu syubuhat, untuk kemudian ditulis dalam satu buku untuk dibaca oleh kaum muslimin yang lain. Apakah hal itu disetujui? Kita baca sekarang surat balasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang sudah kita baca dalam pertemuannya kemarin, maksudnya sebelumnya. Kalau kemarin libur, Pak. Pulang asiknya kan kemarin, Pak? Alhamdulillah. Sesekali pulang asik, Pak. Jawaban Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Imam Ahmad sekarang kita baca. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ahsanallahu aqibataka wa daf'anka kulla makruhin wa mahdhurin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untukmu. Dan semoga Allah menyelamatkanmu dari segala hal mara bahaya dan yang tidak disukai. Alladzi kunna nasma'u. Beliau Imam Ahmad memulai dengan doa. Doa kebaikan bagi sang penanya. Dan ini jangan disepelekan. Ya, kita mendoakan orang barakallahu fiik atau kita mendoakan jazakallahu khairan. Ini semuanya doa. Arti jazakallahu khairan apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu. Ini di WA atau secara lisan langsung atau surat. Kita mengucapkan hal itu untuk saudara kita. Itu doa. Dan jangan dianggap sepele hal itu ya kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang yang mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengatakan, walaka bimithlih. Dan bagimu, wahai orang yang berdoa, mendapatkan semisal apa yang kau doakan tersebut untuk saudaramu. Kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengatakan kalimat tersebut, untukmu seperti itu pula. Ini dia. Disebutkan dalam sebuah hadis, di makna yang kami sampaikan secara makna, ma min muslimin yad'u li akhihi mu'minan kana aw mu'minan aw muslimatan aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin mendoakan istighfar untuk saudaranya yang mukminin mukminat. Ya, kita mendoakan Allah maghfirli atau Allah maghfirlana, Allah maghfirlana wa li ikhwan alladhina sabaquna bil iman. Atau biasa disebutkan Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwar. Ya Allah ampunilah bagi muslimin dan muslimat. Ampunilah kaum mu'minin dan kaum mu'minat yang hidup di antara mereka maupun yang telah meninggal di antara mereka. Tidaklah seorang mendoakan semisal ini kecuali bagi dia ampunan sejumlah orang yang beriman. Masya Allah. Pada setiap mukmin dan mukminah dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal yang dia mohonkan kepada Allah azza wa jalla. Nah ini doa. Jangan dianggap sepele. Doa itu mendekatkan hati. Ya, mempererat ruh. Menyatukan hati kita. Dan menjauhkan rasa benci. Dan rasa marah. Kita mamanya marah sama si fulan. Ya. Dongkol hati kita dibikin oleh dia. Suatu saat si fulan datang dengan muka yang berseri-seri. Kemudian dia mengucapkan salam dan mendoakan kita barakallahu fiik. Hilang rasa benci kita kepada dia. Ternyata dia saudaraku. Dia mendoakan kebaikan untukku. Berarti selama ini perasaanku salah kepada dia. Bisa difahami hadirin, ini hendaknya diperhatikan. Qala, lanjutan berikutnya adalah alladhi kunna nasma'u. Imam Ahmad lanjutkan ucapan. Yang kami dengar, wadrakna, dan yang kami dapati alaihi min ahli ilmi, pelajaran dan pendidikan dari para ulama-ulama kami, ulama-ulama beliau, tabi'in. Ya, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Annahum kanu yakrahuna al-kalama wal julusa ma ahli zayr. Bahwa mereka para ulama membenci untuk kita ini duduk bersama ahlul kalam, membenci ilmu kalam dan membenci untuk kita bermajlis dengan mereka-mereka yang mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat dan yang jenisnya. Dan itu bukan dari agama Islam. Bukan. Itu dari negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin Persia, Romawi ataupun yang lainnya. Sehingga ini pelajaran penting. Duduk saja dengan mereka kita dilarang, apalagi mendengar ucapan-ucapan syubhat-syubhatnya mereka. Lebih lagi, ya, terlebih lagi itu. Wa innamal umuru fit taslimi wal intihau ila ma kana fi kitabillah wal intihai ila ma kana fi kitabillah. Sunnah tak lain, urusan beragama, tata cara beragama yang baik dan benar adalah engkau at-taslim, menerima secara utuh terhadap syariat yang ada. Yani jangan ditolak sebagian, diterima sebagian, yang cocok dipegangi, yang tidak cocok dibuang. Bukan seperti itu cara beragama. Cara beragama yang benar adalah at-taslim, engkau menerima secara utuh kalamullah dan sabda Rasul Muhammad SAW secara utuh, terima itu. Itu cara beragama. Ya, wa il intiha. Cara beragama yang benar adalah setelah engkau menerima itu semuanya, engkau pun berhenti sesuai apa yang ada dalam kitab Allah atau yang sesuai dalam sunnah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Berhenti. Kadangkala kaum muslimin, orang itu menerima tetapi tidak mau cocok dengannya. Ada jenis orang yang menolak. Ini sudah kita tidak bicarakan orang yang menolak. Tapi yang kita bicarakan adanya orang yang mau menerima nas. Dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tentunya konsekuensinya menerima segala syariat yang datang dari Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Tentunya seperti itu. Tapi masih ada orang yang mereka menerima tetapi merasa berat dalam mengamalkannya. Karena itu syarat beriman yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Menerima secara total dan mengamalkan tanpa merasa berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tidak, demi Rabbu, tidaklah mereka beriman. Kalimat tidak di depan sebagai apa? Sebagai pembuka kata, supaya kita terbelalak ada apa ini. Allah menyatakan tidak, disusul dengan bersumpah, wa rabbika, demi Rabbmu. Ternyata Allah hendak berbicara tentang iman. La yu'minun, tidaklah mereka beriman. Hatta, sampai terpenuhi dua hal. Yuhakkimuka fima syajara bainahum, menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang menjadi sengketa di antara mereka, yakni menjadikan beliau sebagai suri toladan, menerima segala keputusan beliau, menerima ajaran beliau, diamalkan penerimaan dengan tasliman, penerimaan yang sempurna. Kemudian yang kedua, wala yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat untuk mengamalkannya. Wisallimu taslima, dan menerima dengan penerimaan yang sempurna. Maka mari kita wujudkan ini ya kaum muslimin. Kita sudah sami'na, mendengar. Mendengar kalamullah, mendengar sabda Rasul. Kemudian dilengkapi dengan wata'na, kita mentaatinya. Dalam bentuk apa? Amaliyah. Kalau itu bentuknya akidah, yakini sesuai yang tertera. Ya, walaupun dulu mungkin kita berbeda dengan keyakinan itu. Mungkin seorang di antara kita dulunya bermadhab Maturidiyah dan bermadhab Asy'ariyah. Mungkin. Di antara kita mungkin ada yang dulu hafal wujud kidam bako, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Walhamdulillah setelah kita ta'lim, kita mendengarkan dalil. Nabi menyebutkan walillahi tis'atan wa tis'in isman. Allah memiliki nama 99 nama, bukan hanya 20. Sifat wajib, sifat jaiz, atau sifat apalagi pembagian mereka, walhamdulillah saya sudah lupa. Itu dulu pelajaran di bangku sekolah, Pak. Dikata SMP. Alhamdulillah kita tidak terlalu lama makan bangku sekolah, Pak. Keras bangkunya itu. Sehingga kita menolak keyakinan tersebut, walaupun mungkin sudah pernah masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita beriman, menerimanya dan menerapkannya secara amaliyah berupa i'tikaf. Demikian pula amaliyah berupa amalan. Nabi begini, Nabi begini. Begitu Nabi. Ya sudah, saya begitu. Langsung. Nabi mewajibkan ini. Wajib. Ya sudah, saya langsung. Nabi melarang ini. Ya sudah, saya melarang itu. Terus. Ini namanya orang yang muwaffaq. Yang selalu mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dapat ilmu. Baru dengar dia. Seperti itu. Ya sudah, saya seperti itu. Dan saya meyakini seperti itu. Kalau itu amalan, saya beramal seperti itu. Kalau itu hal yang haram, saya tinggalkan itu. Itu namanya orang yang muwaffaq. Yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Tapi kadangkala ada yang masih dinyang. Arti dinyang, Pak. Tawar-menawar, ya Allah, jangan-jangan. Benar, ya. Cuma katanya kurang bisa, loh. Ya, 100% disit, ya Allah. 50%. Ya 50% syahwatnya masih saja diikuti berarti. Ini kata Syekh Ibnu Taimin belum memenuhi dua syarat. Bisa dipahami hadirin ini? Ya, mok kita seperti itu, Pak. Ya. Mantap-mantap taklim. Tapi begitu dia mendengarkan kajian, waduh, katanya apot ge. Apot. Kau dah tak teka di negeri ya. Jadi ngerti. Akhirnya dia cari talim-talim yang masih umum-umum terus. Ya sing umum-umum baiklah. Talimnya di Masjid Agung baik. Umum terus pelajaran, Pak. Tapi Masjid Agung juga sekarang sudah tidak umum, Pak. Saya berusaha menyisipi manhajiah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. La fil julus. Kemudian masih jawaban Imam Ahmad. Yang namanya beragama itu tidaklah dengan duduk bersama ahlul bid'ah. La fil julusi ma'alil bid'ai wal zayri. Mencari ilmu agama, mendapatkan hidayah, itu tidak dengan cara kau duduk di hadapan ahlul bid'ah atau orang yang menentang, litarudda alaihim, untuk engkau membantah mereka. Itu bukan seperti itu. Untuk mencari ilmu. Bukan seperti itu untuk mendapatkan taufik dari Allah. Bukan seperti itu cara beragama. Datang kepada al-bid'ah, engkau debat dia, engkau bantah dia di tempat. Dengan itu engkau akan dapat iman, engkau dapat takwa, engkau mendapatkan ilmu. Lah, bukan seperti itu. Itu akan mendatangkan al-qaswah, kakunya hati. Sampai-sampai tadinya kamu di atas al-haq, ketika sudah terbiasa berdebat, jiwamu menjadi kaku. Ketika salah dinasihati, tidak akan mempan. Ini sudah banyak, sudah banyak kaum muslimin. Seandainya hendak diucapkan, dia dulu teman-teman kita, tetapi hatinya keras, tipikalnya keras, ketika diingkari kesalahannya, dikritik kesalahannya, bukan dia melemah dan menerima kritikan itu, tapi dia naik pitam, dan menyerang kepada pihak yang menasihatinya. Akhirnya dia tetap bersikuku pada pendapat yang salah. Dinasihati 2 ustaz, 3 ustaz, 5 ustaz, tetap saja. Yang namanya dakwah salafiyah wa kaum muslimin, dakwah salafiyah ini tidak mengenal senioritas, tidak mengenal ustaz-ustaz yang besar kecil. Ya, Anda ustaz besar, senior, tapi ketika menyimpang maka tidak diikuti penyimpangannya. Kalau sudah dinasihati sekian kali tetap nekat di atas penyimpangannya, ditinggalkan. Dakwah ini tidak butuh kepada manusia. Kita yang butuh kepada dakwah ini. Kita beramal bukan untuk membesarkan dakwah. Dakwah ini milik Allah ya kaum muslimin. Tanpa kita dakwah ini jalan. Tanpa kita dakwah ini berkembang. Allah akan gantikan orang yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Sehingga jangan kita berpikir kita menghidup-hidupkan dakwah dengan sebab kita dakwah ini menjadi makmur. La, Allah azza wa jalla itu semuanya. Kita ini la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kemampuan apapun kecuali itu minallah jalla wa ala. Kalau Anda menyimpang, diperingatkan tetap ngotot, maka ditahdir. Ya? Ditahdir. Tidak kemudian, oh dia kan guru besar. Masa ditahdir oleh guru kecil? Guru besar, kebesaran baju kedodoran, Pak. Nah, dakwah ini dakwah yang ilmiah. Siapa yang menyimpang, maka ditinggalkan. Dan kita tidak membutuhkan orang yang menyimpang. Sehingga, kaum muslimin, kita kembali kepada perkara yang kita bahas. Mencari ilmu itu bukan dengan mendatangi al-bid'ah, duduk bersama mereka, membantah mereka. Kenapa? Fa'innahum. Dampak negatif dari perdebatan adalah fa'innahum yulabbisuna alaika. Sesungguhnya mereka itu akan mengkacaukanmu. Yulabbisun dari kalimat iltibas. Iltibas yakni terkaburkan menjadi sesuatu yang tadinya sudah jelas menjadi samar kembali, rancu, membingungkan lagi. Yang tadinya kamu sudah kokoh di atas prinsip-prinsip dakwah salafiyah, Anda kemudian goyah kembali hanya dengan syubhat-syubhat yang ecek-ecek, syubhat-syubhat ringan, Anda bisa kalah dalam satu kejap. Ini ibran min hitan contohnya. Dan banyak lagi yang lainnya. Yang ternyata hasil dari perdebatan yang mereka lakukan menyebabkan mereka kacau. Ini negatif. Dampak yang pertama, bagi kita na'udzubillahi min dzalik, kalau kita pihak yang menentang mereka, bagi kita ini merugikan sekali, membuat iltibas perkaranya menjadi samar. Yang hak dengan yang batil seakan-akan sama. Akan ada satu kesan, dia ahl bid'ah tapi dalilnya akeh loh. Bisa terjadi kesan itu, Pak? Bisa. Saya pikir dia jahil ahl bid'ah ini, tapi apalannya akeh ternyata loh. Aku kalah. Berarti ahl bid'ah itu aku sing pinter. Nah, ini iltibas namanya. Terkaburkan. Yang tadinya kamu mengatakan al-batil, al-bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, semua al-bid'ah itu sesat. Begitu kamu dapati ahlul bid'ah dia yang punya hafalan, kamu bingung dalam menghadapinya. Bahkan dia mungkin bisa hafal senomor-nomor ayat dan surah. Mungkin dia bisa hafal hadis bersama marja'nya, marajiknya, tempat-tempat di mana hadis tertulis. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, di Sahih Syekh Al-Albani, di Hadramaut Syekh Al-Albani, dalam Mishkat Al-Masabih, dalam Syarh Al-Jami'. Waduh, aku rapa leh. Celakep jenengan bak. Ngerti celakep? Meneng. Kayak ketek ketulu. Hari sangat rapat diajar kamu sama al-bid'ah. Kelebok-kelebok. Akhirnya kamu mengambil sebuah kesimpulan. Iya juga ya. Selama ini saya pikir ahli bid'ah jahil. Ternyata ilmunya banyak. Suatu saat saya tak nimba ilmu kepada dia. Rancu sekali sudah berarti. Dia tidak lagi waspada dari bid'ahnya. Tetapi yang ada pada dia kekaguman. Akan hafalannya. Ahli bid'ah kaum muslimin yang namanya hafal. Umur barakallahu fikum. Untuk perhatikan di sini. Para ulama mengatakan dalam sebuah ucapannya. Al-ilmu. Yang namanya ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang membawamu kepada ta'ah, ketaatan, dan menghentikanmu dari kemaksiatan. Ini ilmu. Al-ilmu la bikasrati al-kitab wala al-hifz. Al-ilmu itu tidak ditandai dengan banyaknya kitab, banyaknya hafalan, bukan. Tetapi innamal ilm al-khasyah. Ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang menimbulkan rasa takut. Ahlul bid'ah menghafal itu bagikan ahlu sunnah menghafal. Bisa mereka punya otak untuk menghafal, menyimpan hafalan. Di antara mereka bisa menghafal 30 juz. Banyak qari'nya mereka. Ya. Banyak pula yang mereka membaca Riyadhus Salihin, Bukhari, Muslim. Banyak pula Bulughul Maram, Riyadhus Salihin, mereka bisa menghafalkannya. Apakah dengan banyaknya hafalan kemudian mereka berarti di atas al-haq? La. Tidak sama sekali ahli itu ego muslimin. Al-haq itu adalah ketika dia menerima Al-Quran secara utuh. Ditunjukkan dengan baiknya etikad dia dan amalannya. Menerima as-sunnah secara utuh. Diketahui dengan amalan dia dan i'tiqadnya. Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Karena pemahaman ini adalah pemahaman yang diridhoi oleh Allah. Kalau menyimpang dari prinsip ini. Walaupun hafalannya banyak. Tetap dia dolal. Nabi kita memberitahukan tentang khawarij. Hafal Quran mereka pak khawarij. Yaqra'un al-Qur'an, mereka tukang baca Qur'an dengan merdu, hafalannya banyak, salat malamnya masya Allah, siangnya puasa. Seorang di antara sahabat kalau dibandingkan dengan mereka merasa minder dalam ibadahnya. Apa kemudian Nabi memerintahkan kita mencontoh khawarij? Nah, tidak sama sekali. Bahkan Nabi menyebutkan di awal hadis, khawarij itu sholatnya, puasanya, baca Qur'annya. Itu dalam rangka agar kita jangan tertipu dengan mereka. Karena sungguh mereka adalah anjingnya neraka. Jangan tertipu bersama mereka. Jangan tertipu penampilannya. Jidatnya hitam-hitam. Mukanya pucat karena sering puasa. Kurang makan, kurang tidur. Baca Qur'annya lihai. Hafalannya banyak. Seperti bluk-bluk. Hafalannya banyak wahai kaum muslimin. Tapi Nabi mengatakan mereka ini anjingnya neraka, mereka ini melesat dari Islam, jauh melesatnya. Sampai-sampai para ulama sebagian mengatakan mereka telah kafir, padahal mereka disebut sholatnya. Sehingga janganlah kita tertipu oleh mereka. Bisa difahami hadirin? Ya. Kita sering mendapatkan acara mereka membaca Al-Quran 30 juz dalam satu hari. Yang biasa disebut dengan apa? Ya. Simakan Al-Quran. Ini wahai kaum muslimin. Pelakunya yang melakukan itu bacanya cepat. Ya. Ngejar waktu karena target. Ya. Kemudian mereka melalui berbagai macam ayat dan hadis, ayat-ayat yang berbicara tentang keharaman syirik. Keharaman syirik banyak sekali. Dia melewati dalil-dalil tentang kewajiban mengikuti sunnah banyak sekali. Tetapi dalam praktek amaliyah mereka jauh dari ayat-ayat tersebut. Mereka ibadul kubur. tukang penyembah kuburan. Ya. Padahal dalam Al-Quran diharamkan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, tetapi tidak mendapatkan manfaat dari bacaannya. Ini kerugian pertama. Mereka membuat kita kacau. Ya. Wahum la yarji'un. Kerugian yang kedua, kamu mendebat mereka, membantah mereka dalam keadaan mereka tidak mau meninggalkan kebatilannya untuk rujuk kepada Al-Haq. Itu kerugian fatal itu, Pak. Dialog dengan Al-Bid'ah. Kamu terangkan ayat hadis terus Al-Bid'ahnya. Dalam keadaan terbentengi jiwanya, enggak mau. Terbentengi hatinya dari sunnah Nabi Rasulullah SAW. Bahkan belum apa-apa sudah benci dengan kamu. Yang seperti ini engkau dakwai. Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Ya. Dia dalam keadaan tidak mau menerima dakwah. Yang berikutnya, kamu terkacaukan dengan syubhat yang ada dari mereka. Menjadi kalau bimbang lagi, ragu lagi, bingung lagi dengan mendengarkan syubhat-syubhatnya mereka. Ini kerugian, Pak. Bicara dengan orang itu inginnya orang yang diajak bicara itu paham untuk kemudian mengikuti yang kita sampaikan. Ya tidak, Pak? Iya. Kalau bicara dengan orang yang kemungkinan dia tidak mau menerima sunnah, eman-eman, Pak. Dia sudah ketahuan, Pak. Nggak mau menerima sunnah. Sampai pun sunnah sudah jelas. Kita punya pengalaman, ya. Dan demikian pula hadirin punya pengalaman. Dalam obrolan bersama tetangga atau keluarga, atau tetangganya, bahnya kita maunya pro. Kita berusaha memahamkan sebisa kita beberapa ayat yang kita hafal, hadis kita alhamdulillah sedikit hafalan, sampaikan. Menurut kita itu sudah jelas, menurut kita sudah gamblang. Ternyata kaum muslimin tetap saja tidak mau menerima. Di ujung pembahasan, di awalnya dia setuju, sepakat, oh benar, dalil, dia tidak bisa nolak. Dia juga tidak punya apalan. Kalau kita ya sedikit-sedikit anak sendiri apalan. Nah, ujung-ujungnya dia mengatakan, aku ya wong Islam, biar Al-Quran sunnah juga pada baik kowe. Ning aku sing umum-umum baiklah. Sing ora umum ketone abot. Arep ngomong apa jenengan, Pak? Nek wis kaya kowe. Angel temen nggih yes dibaris. Hidayah fiatillah. Ini kita ajak bicara dia dikarenakan masih famili dan mengharapkan supaya kita mengharap supaya dia paham karena dia memiliki nilai, ada kesemangatan beragamanya. Kalau yang cuek bebek bahkan memusuhi, kita tidak ajak bicara. Sangat berat sekali. Ini yang tesi mending lah, tesi mending. Ngaji ini, ngerti ngaji ini, Pak? Tesi ngaji ini kita. Nah, karena dia mungkin pernah mendengarkan talim kita melalui radio. Toh seprendene, ngerti seprendene? Apa lagi seprendene? Wang elepol seprendene faqad dalam syafa'al hidayah biadillah. Ya sudah. Ya. Apalagi kau berhadapan dengan orang yang enggak mau dengar. Lah, jangan. Qala lima takan. Fassalamatu. Imam Ahmad lanjutkan ucapan. Maka keselamatan itu adalah insyaallah fi tarki mujalasatihim. Keselamatan itu bisa kau raih dengan kau meninggalkan bermajlis bersama mereka. Tinggalkan. Jangan bermajlis bersama mereka, apalagi mendebat. Duduk saja jangan. Dengan itu anda akan selamat. Wal khawdi mahum. Keselamatan itu adalah dengan kau meninggalkan pengobrolan yang berlebih. Al-khauf mencebur masuk ke dalam air. Itu namanya al-khauf. Nah, al-khaudu fil kalam, yakni engkau duduk bersama dia, ngobrol, dan kemudian ikut alurnya mereka, terjerumus pada pembahasan mereka. Jangan. Yang namanya ngobrol itu kan kadang bisa berjam-jam, gimana Pak? Ya setengah jam, 45 menit sampai 1 jam orang kerasa ngobrol. Jangan. Tinggalkan mereka. Apalagi Anda sebagai pendengar setia yang bicara mereka yang tidak tahu sunnah, sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Bahayanya di sebelah mana? Bahayanya kalau sampai terjadi di majlis itu penghinaan kepada sunnah Nabi dan kamu mendengarnya, maka wajib kamu mengingkarinya. Kalau tidak, Allah gabungkan engkau bersama mereka yang menghina. Sebagaimana turunnya salah satu ayat dalam surat Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'u la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Satu orang munafik duduk di pinggir jalan, digitari beberapa orang. Si munafik ini mencela Nabi habis-habisan, mencela para sahabat, mengatakan Nabi penakut, Nabi paling buncit perutnya, paling rakus makan, paling penakut kalau dia dihina. Walaupun tidak menyebut nama Nabi, tapi Allah Maha tahu tujuan munafik ini mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun hukum kafir kepada siapa? Dia dan yang mendengarnya yang tidak mengingkari ucapan penghinaan tersebut. Qul, katakanlah olehmu kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya, kuntum, kalian semua yang di situ, tastazi'un, kalian semua menghina dan mencemooh, mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum, tidak ada alasan lagi bagi kalian, sungguh kalian semua telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian tadinya beriman. Yang kafir bukan hanya satu tok, tetapi yang duduk di situ dan setuju tanpa mengingkarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kalau mau ngobrol apa dengan orang yang enggak punya ilmu, sekadarnya saja. Sudah kita bicara tentang keluarga, sedikit pekerjaan, lagi panen apa, nyambung kita ya. Dagang apa? Kita kalau punya pengalaman kasih sedikit, selesai. Kalau di situ ada tokohnya mereka, wah, antum akan jadi bahan tertawaan. Ya, beberapa kejadian seperti itu. Di RT-an umpamanya ahli sunnah cuma satu atau dua orang, mayoritasnya mereka. Jadi bulan-bulanan bahan ketawaan. Bagusnya minta maaf, permisi, ada urusan atau ada kegiatan yang lain. Ya, jangan al-khaut mahum. Sehingga keselamatan adalah kita tidak bermajlis sama mereka dan kita tidak terbawa alur pembahasan atau pengobrolan mereka. Fi bid'atihim, pada bid'ahnya mereka. Wa dhalalatihim, dan pada kesesatan-kesesatan mereka. Falyatakillah amrun, hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah. Ini nasihat berikutnya. Hendaknya bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Waliyasir ila ma ya'udu 'ala naf'u ghadan. Nasihat berikutnya. Yang pertama takwa, yang kedua hendaknya seorang itu memperhatikan kepada hal-hal apa yang manfaatnya bisa diraih untuk masa yang akan datang. Berpikir tentang hal itu. Ya, ila ma yudu alina, manfaatnya itu kembali kepada dia. Ghadan, di masa akan datang. Apakah ketika masih tua nanti, masa tua, ataukah masa setelah kita mati, min amalin salihin, dari amalan salih, yuqaddimuh li nafsi. Ini, siapa bunyi? Atau HP Anda yang bunyi? Kayak nada dering. Perhatikan ini terakhir kaum muslimin. Nasihat dari beliau, hendaknya setiap kita tidak usah sibuk dengan bantah-bantahan, debat-debatan. Bantah dalam rangka yakni jidal. Kalau membantah semata itu beda, Pak. Basara jadala dan radda yaruddu. Kalau jadala itu bantah membantah dengan model jidal. Bahasanya tick and give begitu. Yang kau memberi, kau mendengar. Bertautan al-kalam. Ini yang tercela. Adapun rudud, radda yaruddu, rududan membantah tanpa butuh ada orang yang dibantah. Antum mendengar adanya ucapan yang batil, antum bantah di majlis semua. Antum mendengar adanya pendapat yang bid'ah, bantah di situ. Ini syar'i. Ini diperkenankan, bahkan itu termasuk mimbar jihad. Kalau tidak bisa ini, tidak bisa itu, maka tidak bisa kita berpikir hal apa yang bermanfaat bagi kita, sepeninggal kita. Wish, itu top biasa. Orang saya mikir membantah debat-debatan ahli bid'ah. Grugeni. Kita berpikir besok apa kita mati ya. Oh iya, kita harus sholat. Kita harus ini, harus ini. Itu aja. Sampai mati mikir gue bebak. Masya Allah. Sampai mati. Kita kan nunggu matinya kapan? Ya, nggak tahu. Ibadah besok setelah mati saya dapat manfaat dari amalanku. Ah, mikir gue baik. Orang saya mikir dadakan debat ahli bid'ah lagu ngapa? Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.